السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، pada sore hari ini Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik kembali duduk di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terus-menerus memberikan kita hidayah, bisa istiqamah terus di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di zaman al-fitan, zaman yang penuh dengan syubhat wasyahawat. Kemudian salat serta salam bagi Nabi yang paling mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yaumiddin. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, kembali kita berbicara, menjelaskan tentang kalamullah azza wa jalla, kalimatullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalamullah la hasralah, tidak ada batasannya. Kenapa? Karena Allah berbicara mata sya'ah, kapan dia mau, wabima sya'ah, dengan apa dia mau, wa kaifa sya'ah, dan terserah bagaimana dia mau. Tayyib. Sekarang kita akan ambil dalil akan hal ini. Tafadhal. Alhamdulillah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik. Abdullah bin Yusuf mengatakan telah memberitakan kepada kami Al-Imam Malik. An Abi Zinad, dari Abu Zinad. Anil A'raj, dari Al-A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, takaffalallah, Allah menjamin. Siapa yang dijamin? Liman jahada fi sabilih, bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Karena itu yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah Azza wa Jalla membeli dari orang beriman, apa yang dibeli? Hartanya, nyawa. Maka para ulama menjelaskan al-jihad badlul juhd, mengeluarkan segala juhud, usaha, fi bulu, untuk menggapai apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan apa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah jamin. Siapa? Liman jahada fi sabilih, bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. yang berjihad di jalan Allah, bukan jalan kelompok, bukan karena sebagaimana hadis yang lalu, hamiyatul jahiliyah, ya rasis, ras, ya suku, bangsa, tidak. Tetapi apa? Sabilillah, jalannya Allah. I'la kalimatillah, mengangkat la ilaha illallah. La yukhrijuhu min baitihi, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya, illal jihadu fi sabilih, kecuali jihad itu. Berperang, i'la kalimatillah, mengangkat kalimat Allah azza wa jalla. Itu yang pertama, yang mengeluarkan dia dari rumahnya. Yang kedua, dan ini yang menjadi syahid, yang menjadi bukti di dalam hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, watasdiku kalimatih, membenarkan kalamullah. Ya, apa kalamullah? Itu apa? Allah perintahkan jihad, wajahidu fi sabilillah, berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah. Tasdiq kalimatillah, membenarkan kalimat Allah azza wa jalla, yang memerintahkan jihad, yang menjelaskan keutamaan jihad, yang menjelaskan fadilah jihad. Tapi ingat, jihad yang syar'i. Jadi bukan jihad sembarangan. Apa itu jaminan Allah? An yudkhilahu al-jannah, Allah pasti masukkan dia ke dalam surga. Dan tentu orang yang berjihad mati, dia mendapatkan apa? Syahadah. Dia syahid, insyaallah. Ya. Baik. Dan ini dikatakan ihdal husnayain, salah satu dari dua husnain, kebaikan. Imma syahadah, mati syahid, wa imma al-ghanimah, atau harta haram tampasan. Bahkan Nabi mengatakan au yaruddahu ila maskani, atau Allah azza wa jalla kembalikan dia ke rumahnya. Berarti apa? Selamat. Bimana lamin ajrin, dengan dia mendapatkan pahala. Au ghanimatin, kalau mati pahala. Ya, syahadah. Kalau dia menang, ghanimah, harta rampasan perang. Nah, ini maksud dari ihdan husnayain, salah satu itu dari dua kebaikan. Imma asyhadah wa imma al-ghanimah. Entah itu mati syahid, maka apa? Sebelum jatuh ke tanah, darahnya itu sudah Allah azza wa jalla mampuni dosanya. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "Asy-syahidu yughfar lahu kullu syai'in lad-dain." Orang mati syahid, seluruh dosanya dimaafkan, kesalahannya dimaafkan kecuali utang. Kalau utang harus bayar, enggak bisa dimaafkan. Ya. Kalau utang harus bayar. Baik. Hadis ini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, sebenarnya sudah lalu dibawa oleh Imam Al-Bukhari dalam bab laqad sabaq wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Al-maqsud, ya, dimaksud dalam hadis ini ada pada tasdiq kalimati. Ya. Membenarkan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka kalamullah sifatullah, dan itu namanya sifat fi'il, Allah yang berbicara, perbuatan. Dari satu sisi ingat, kalam sifatun dhatiyatun wa sifatun fi'liyah. Dari satu sisi dia sifat zat yang tidak terpisah dari Allah. Allah senantiasa berbicara. Kalau dia tidak berbicara berarti dia apa? Bisu. Bisu itu sifat kurang apa sempurna? Berarti Allah sunyi dari sifat kurang, yaitu bisu. Berarti Allah berbicara. Tapi ingat, kalamullah kalaman yaliqu bijalalihi wa 'azamati. Pembicaraan, ucapan yang layak dengan kebesaran Allah, layak dengan keagungan Allah. Laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan apapun. Itulah sebabnya Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam bab ini. Ketika menjelaskan bab kullau kanal bahru midada kalimat, sekiranya lautan ini menjadi tinta dari kalamullah. Jadi ingat, kalam ini dari satu sisi sifat zat, sifat yang tidak terpisah dari diri Allah. Dari satu sisi dia sifat perbuatan. Apa arti perbuatan? Allah berbicara kapan dia mau. Kapan dia mau? Di zaman Nabi Allah Musa, dia berbicara dengan Taurat. Di Taurat itulah kalamullah. Di zaman Nabi Isa, dia berbicara dengan apa? Al-Injil. Kemudian Nabi Musa berdialog dengan siapa? Allah. Berarti di sana Allah berbicara. Jelas ayatnya sudah kita ambil. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ayat yang lain, wa kallamahu rabbuhu. Rabbnya berbicara dengan Musa. Nah, di zaman Nabi Isa Allah berbicara dengan apa? Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berbicara dengan Al-Qur'an. Dan Allah berbicara kapan dia mau. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Maka Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan tafsir ayat itu, inna kulla syai' makhluq. Segala sesuatu makhluk, wal Qur'an laisa bi makhluq. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Wa kalamuhu a'zham min khalqi. Ucapan Allah jauh lebih besar dari makhluknya. Itu buktinya tadi. Lau annama fil ardi min syajaratin aqlam, dalam surah Luqman. Sekiranya seluruh pepohonan ini menjadi apa? Pena. Wal ardu yamudduhu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin. Kemudian lautan yang ada ditambah 7 kali lipat. Ma nafidat kalimatullah. Enggak habis ucapan Allah. Berarti apa? Mana lebih besar? Kalamullah atau makhluk Allah? Kalamullah. Sekarang, mana lebih besar, lautan atau daratan? Lautan. Ini 7 kali lagi lautannya. Enggak habis kalamullah. Berarti kalamullah bukan makhluk. Karena makhluk itu ada batasnya loh para jamaah, sebagaimana yang sudah disebutkan. Ada batasannya. Ya, ada ukurannya. Kalau sifatullah enggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah tabaraka wa taala. Baik, apa faedah bisa diambil dari hadis ini? Faedah yang pertama, fadilatul jihadu fi sabilillah azza wa jalla. Hadis ini menerangkan keutamaan berjihad di jalan Allah. Tapi ingat, jihad yang syar'i, bukan jihad sembarangan seperti yang dikuar-kuarkan oleh orang-orang juhal, jahil, yang disebut oleh Nabi hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, muda, ingusan, jahil. Ini sifatnya orang-orang khawarij. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka ucapkan firman Allah, dalil dipakai. Tetapi apa? Yamruquna minad din kama yamruqu samu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama bagaikan anak panah meleset. Ya, ketika ditembakkan. Baik, faedah yang kedua. Fihi itsbat kalamillahi azza wa jalla. Hadis ini menetapkan kalamullah azza wa jalla. Dan kalamullah laisa bimakhluk, firman Allah itu bukan makhluk. Faedah yang kedua, yang ketiga, lil mujahidi ihdal husnayn. Orang yang berjihad akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan. Yang pertama apa? Asyhadah, syahid, otomatis masuk surga. Ya Allah azza wajalla sebutkan, ya, Inna fil jannati mi'ata darajah. Di dalam surga ada 100 tingkat. A'addahallah lil mujahid. Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad. Maka lihat para jamaah, kenapa anak-anak muda atau orang-orang yang kosong otaknya cepat terkena dengan doktrin jihadis? Karena ini pahala yang begitu hebat, tapi tanpa dasar akidah dan tanpa pemahaman yang benar. Ya, hanya dengan apa dikobarkan semangat juang mereka. Ya siapa saja, siapa yang tidak tergoda para jamaah? Disebutkan bidadari bermata jeli. Kemudian apa, ini saudara kita sedang dibantai, masa kalian enak-enak saja? Ya siapa yang tidak semangat seperti ini? Gampang. Tapi masalahnya apa para jamaah? Apakah sudah benar jalan yang dia tempuh? Kemudian benarkah sudah tegak jihad yang syar'i dengan cara yang seperti ini? Nabi SAW, fatrah Makkah, apa kata Allah? Fa'fu wasfahu. Maafkan, 13 tahun. Ammar bin Yasir dilihat disiksa oleh Nabi SAW di hadapan mata Nabi. Sumayyah ditombak kemaluannya, wanita yang pertama syahid dalam Islam. Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kata Nabi? Sabran ala Yasir, sabar kalian. Fa inna ma'idakumul jannah, posisi kalian adalah surga. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya 5 ekor langsung teriak jihad. Menang gak menang-menang? Ceritanya kalah terus. Lihat begitu, kok pindah ke Madinah, kekuatan sudah luar biasa. Maka apa? Perang Badrul Kubra. Badrul Kubra. Di sana apa? Pukulan telak bagi kaum musyrikin yang jumlahnya ribuan, kaum muslimin hanya ratusan. Di sini mulai berpikir dunia. Ah, ini para jamaah. Ini loh jihad itu. Sebagaimana nanti di akhir zaman, hanya dengan takbir Konstantiniah terbuka bagian timur, terbuka bagian barat. Hanya dengan takbir. Ini jihad yang syar'i. Jadi, orang yang berjihad mendapatkan ihdan husnayin. Salah satu dari dua kebaikan yang tidak ada ruginya. Yang pertama asyhadah, yang kedua apa? Al-ghanimah, menang sehingga mendapatkan harta rampasan perang. Taib fadhal bab berikutnya. Qala rahimahullahu taala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, babun fil masyiati wal iradah. Bab yang menerangkan tentang al-masyiah, kehendak Allah. Wal iradah, dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini para hadirin sangat penting. Bab ini berkaitan dengan rububiyyatullah. Keesaan Allah dalam berbuat di alam semesta. Allah Azza wa Jalla, ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Apa yang tidak diinginkan tidak mungkin terjadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Disinilah pentingnya kita al-imanu bil qada'i wal qadar. Ketetapan Allah dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kita ini marbut. Kita ini di bawah kehendak. Jadi bukan berkehendak sepenuhnya. Ada kehendak kita, tapi masih di bawah yang maha berkehendak. Maka kalau kita tahu posisi kita, kita tidak bisa macam-macam. Nah, orang yang tidak tahu kadar dirinya, barulah dia macam-macam. Ketahuilah kita ini marbu. Ya, diatur oleh siapa? Rob. Kita ini diciptakan, dibuat oleh yang maha pencipta. Kita ini dikasih rizki oleh siapa? Yang maha pemberi rizki. Nah, kita ini status kita ini para jamaah hamba. Jadi jangan mau naik menjadi Tuhan. Ya, maunya semuanya oke semua. Kalau gagal nyumpah. Ya, marah ngamuk deh. Lihat apa status kita. Kalau kita tahu apa status kita, kita pun tahu di tahu diri. Maka apa kata orang Arab? Rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsi. Allah merahmati seseorang yang tahu nilai dirinya, yang tahu kadar diri dirinya. Baik. Ada beberapa pembahasan yang perlu kita ketahui. Apakah sama masyiah dengan iradah? Jawabannya, masyiah itu makna dari iradah. Sya'a, kehendak. Kehendak ini makna dari keinginan. Tetapi bukan muradib, bukan sinonim, bukan persamaan maknanya. Tapi makna dari makna, ya, masyiah, kehendak itu makna dari keinginan, bagian dari makna keinginan. Thayyib. Dan sudah kita jelaskan tadi, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan ini sepakat kaum muslimin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki terjadi tidak mungkin akan terjadi. Maka oleh karena itu tidak ada yang berada di alam semesta ini melainkan itu atas kehendak siapa? Allah, dan atas kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa menolak apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Maka lihat dalam zikir itu, Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak siapa yang kuberi. Tidak ada yang bisa memberi siapa yang kau tolak. Kemudian dalam khutbatul hajah, may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang dikasih petunjuk oleh Allah, enggak ada bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan dia petunjuk. Bayangkan, Abu Thalib disesatkan oleh Allah, Nabi Muhammad bisa kasih petunjuk? Enggak bisa. Tapi Salman Al-Farisi dari Persia, Iran, bisa nyantol ke Madinah dia karena Allah ingin kasih dia hidayah. Suhaib dari Roma, dia bisa dapat hidayah para jamaah. Taib. Jadi itu sepakat kaum muslimin. Taib. Wal masyiah, kehendak Allah Azza wa Jalla itu meliputi segala-galanya sebagaimana kita sebutkan. Ya. Sebagaimana juga Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan apa yang belum terjadi, bagaimana cara terjadinya, itu semuanya sudah diketahui oleh Allah. Dan ingat, di dalam Al-Quran telah disebutkan kehendak Allah itu umum, menyeluruh. Disebut di dalam Al-Quran hampir 400 tempat tentang kehendak Allah Azza wa Jalla. Tentang kehendak Allah disebut dalam Al-Quran berapa tempat? 400 mawdhi', hampir 100 tempat. Ya, hampir 100 tempat. Di antaranya Al-An'am 35. Walau syaa'allah la jama'ahum 'alal huda. Sekiranya Allah berkehendak, Allah jadikan semuanya mendapat hidayah. Jikalau Allah berkehendak. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 48, walau syaa'allah la ja'alahum ummatan wahidah. Sekiranya Allah berkehendak, Allah jadikan manusia ini menjadi umat yang satu, Islam semua. Tapi ternyata ada kafir, ada musyrik, ada abu-abu. Baik. Kemudian suratul An'am ayat 149. Falau syaa'a lahadakum ajma'in. Sekiranya Allah menghendaki, Allah berikan kalian semua hidayah. Kemudian dalam surat Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum. Sekiranya Rabbmu berkehendak, semua yang di muka bumi ini beriman. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 26, tu'til mulka man tasya. Ya Allah, Engkau memberikan kekuasaan kerajaan bagi yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau yang mencabut kerajaan dan kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Engkau yang menjayakan, Engkau yang memenangkan siapa Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Engkau pula yang menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Jadi Allah yang naikkan jabatan, Allah juga yang nurunkan jabatan. Maka apa? Begitu ada yang naik jabatan, jangan terlalu bangga. Bagi yang turun jabatan, jangan stres. Apalagi non-job, korban politik. Ya. Maka kalau mau selamat, ngaji sudah tauhid baru bisa selamat para jemaah. Kalau enggak akan stres terus. Ya. Kenapa? Dia tidak tahu al-imanu bil qada'i wal qadar. Yang ditahu untung baik untung jahat, tapi perinciannya tidak paham. Ya, pas untung jahat saja baru mengatakan ya takdir Allah. Kalau pas lagi mujur, ini nasib ini katanya. Allahul musta'an. Ini manusia para jemaah. Maka lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan apa yang diharapkan, apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Alhamdulillah. Enggak lupa Allah. Ya. Kemudian kalau tidak sesuai harapan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam atas semua keadaan. Hadza huwa para jemaah. Kalau sebutkan dalam suratul hadid, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya jangan kesal kalau kelewatan, kelolosan, tidak kesampaian. Jangan pula berbangga jika lo meraih dan mendapatkan apa yang diingin. Ini dia fungsinya limanu bil qada'i wal qadar. Salah satunya masyiatullah an-nafidhah, kehendak Allah yang pasti terlaksana. Baik. Kemudian di dalam surah At-Takwir ayat terakhir, "Wa ma tasyaun?" Apa yang kalian kehendaki? Nah, tadi kita katakan manusia punya kehendak, tetapi kehendak yang qasirah. Pendek. Yang kehendak yang sempurna hanya milik siapa? Allah. "Wa ma tasyaun illa ayyasha Allahu Rabbul alamin." Apa yang kalian kehendaki itu semuanya tidak akan terlaksana kecuali dengan kehendaknya Rabbul alamin. Kemudian dalam suratul An'am ayat 39, may yasha'illah yudlilhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, Allah sesatkan. Tapi ingat, Allah menyesatkan dengan keadilannya. Allah memasukkan neraka dengan dan Allah memasukkan surga dengan kasih sayangnya. Maka lihat apa kata Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Apa kata ulama tafsir? Telah sempurna kalimat Rabbmu, sidqan fil akhbar. Seluruh beritanya benar Al-Qur'an itu. Wa adla, adlan fil ahkam, seluruh keputusannya adil. Baik. Kenapa? Alaisallahu bi ahkamil hakim. Baik. Wa may yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah jadikan dia berjalan di atas jalan yang lurus. Maka ini para hadirin, mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Tetap berjalan di atas tauhid dan sunnah ini. Jangan sampai Allah geser kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian dalam ayat yang lain, Surah As-Sajdah 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Sekiranya kalau kami menghendaki, kami akan berikan setiap orang itu petunjuk. Kemudian di dalam Surah An-Nisa ayat 133, iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Jika Allah menghendaki, Allah habiskan kalian semua dan Allah ganti dengan yang lain. Jadi ayat-ayat ini para jamaah yang kita sebutkan, apa kata ulama kita, berapa tempat tentang kehendak Allah ini? Berapa? 400 tempat. Arba'um ya maudhi'. 400 tempat. Ya. Ini ayat bantahan terhadap dua kelompok sesat. Siapa itu? Al-Jabriyah. Kemudian siapa? Al-Qadari. Al-Qadariyah. Tayyib. Itulah dia yang berkaitan dengan apa? Dengan Al-Masyi'ah. Al-Masyi'ah. Tayyib. Amal iradah, adapun iradah, kehendak. Ya. Allah jelaskan terbagi menjadi dua. Yang pertama al-iradah al-kauniyah al-qadariyah. Kehendak Allah secara kauni di alam semesta, al-qadari, yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan inilah sinonim dari masyi'ah. Ya, keinginan Allah ya al-kauni yang diada di alam semesta, al-qadari secara qadari, ini semi atau sama dengan atau sinonim dari masyi'ah. Kemauan dengan kehendak ini sama. Dan yang namanya iradah kauniyah, kemauan Allah yang di alam semesta ini secara qadari ini pasti terjadi. Dan ini umum, yang baik maupun yang buruk. Yang kedua, al-iradah ad-diniyah, kehendak din secara agama. Asy-syar'iyah, yang dicintai oleh Allah. Keinginan din agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah cintai. Semuanya baik, tetapi kadang-kadang tidak terjadi dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya para jemaah. Jadi kalau masyiah umum menyeluruh. Ini sama dengan iradah kauniyah. Adapun al-iradah syar'iyah, keinginan yang syar'i, ini hanya yang baik saja diinginkan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, tetapi belum tentu terjadi. Baik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengisyaratkan dua macam iradah. Kemauan Allah Subhanahu wa taala dengan membawakan misal. Yang pertama kaitannya dengan iradah kauniyah, kehendak secara umum, ada pada ayat tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kerajaan, kekuasaan bagi yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Karena ini tidak ada kaitannya dengan din. Ini kaitannya dengan umum. Kemudian juga wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Apa yang kalian kehendaki tidak akan terlaksana kecuali atas kehendak Allah. Kemudian innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ini umum. Ya, kehendak Allah secara umum yang tidak ada bisa keluar dari kehendak itu. Yang pasti terjadi. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari memberikan isyarat kepada iradah yang kedua, keinginan syara', yaitu yang dicintai oleh Allah. Kemauan dan kemauan itu dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi. Apa itu? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Tetapi masalahnya, apakah kesulitan kemudahan itu pasti kita dapatkan? Belum tentu. Kita dalam kesempitan pasti dapat sempit. Tapi yang dapat kesempitan, apakah langsung dia mendapatkan kemudahan? Belum? Belum tentu. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah, itulah dia mazhab yang hak dalam menyikapi al-iradah wal masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala maupun keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad Ibn Musarrahat Al-Basri. Qala haddatsana Abdul Warith, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith, an Abdul Aziz. Dari Abdul Aziz Ad-Dirawardi, an Anas, dari Anas bin Malik, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'awtum Allah fa'zimu fid du'a." Kalau kalian berdoa kepada Allah, pastikanlah dalam berdoa. Maksudnya apa? Jangan mengatakan, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki kalau Engkau mau. Ya Allah, berikanlah aku sehat kalau Engkau mau." Ya. Ya Allah, kasihlah aku kesehatan insyaallah. Ya, contoh orang doakan, mudah-mudahan engkau sukses insyaallah. Ini bukan tempatnya insyaallah. Amin. Ya, jawabannya apa? Amin. Ya. Jadi apabila seorang berdoa, fa'zimu fid du'a. Fa'zimu, pastikan. Ya. Besarkan harapan, jangan gantungkan kepada kehendak. Wala yaqulanna ahadukum, jangan seorang berdoa mengatakan in syi'ta fa'atini, ya Allah kalau engkau mau kasih aku. Fa inna Allah la mustaqir, Allah itu tidak ada yang maksa dia para jamaah sehingga mengatakan kalau engkau mau. Ya memang Allah pasti mau. Karena itu janji Allah. Allah mengatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, nah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintailah aku akan jawab doa kalian. Tayyib. Hadis ini hadis yang sangat agung para jamaah. Seorang apabila berdoa kepada Allah, minta ampun atau yang lainnya. Ya, karena ada lafaz Allah maghfir li in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Jangan katakan demikian. Ya Allah ampunilah hambamu. Ya. Ya Allah berilah hambamu rahmat. Karena kalau kita mengatakan demikian, ya Allah kasih aku jika engkau mau. Ya Allah, ya sehatkan aku jika engkau mau. Ini su'ul adab. Kita berburuk sangka. Ya. Kenapa dikatakan buruk sangka? Karena kalau kita mengatakan kalau engkau mau, berarti kita itu seolah-olah tidak butuh. Ya kalau mau, berarti apa? Berarti enggak juga enggak apa-apa gitu loh. Misul ada. Ya, kemudian yang kedua, kita mengatakan insya Allah, ini apa? Seolah-olah ada yang memaksa Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jikalau kita mengatakan in syi'ta, jikalau engkau mau, ini seolah-olah terlalu besar bagi Allah. Padahal apa? Bagi Allah tidak ada yang susah. Ya. Nah, kalau mengatakan insyaallah ada perinciannya. Ya. Jikalau insyaallah itu seperti banyak orang mengatakan, "Oh, semoga Allah mengampuninya insyaallah. Oh, semoga Allah menyehatkan insyaallah." Jadi dikatakan kalau maksudnya at-tabarruk, mengharapkan barokah dari Allah Azza wa Jalla, enggak ada masalah. Ya. Tapi jika itu syaratnya, ya syarat, insya Allah syaratnya seperti itu. Hei, kalau engkau berdoa jangan lupa insya Allah syaratnya. Ini tidak boleh, tidak boleh, ya. Meskipun insya Allah lebih ringan dari insyita jika lo engkau mau. Taib. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini beberapa faedah yang kita ambil. Yang pertama, hadis ini menerangkan adab dari adab doa, yaitu harus yakin dan harus pasti kalau berdoa. Kemudian yang kedua, min su'il adab, termasuk adab yang buruk dalam berdoa adalah mengucapkan kepada Allah jikalau engkau mau. Itu su'ul adab. Bagaimana su'ul adabnya? Pertama, seolah-olah ada yang memaksa Allah. Yang kedua, seolah-olah itu berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seolah-olah kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Nanti lagi kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin.